السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, alhamdulillah kita masih membahas kitab Riyadhus Salihin yang berisi ayat-ayat dan hadis mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Dan kita sampai pada ayat yang keempat, karena sebagaimana biasanya Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan di awal mutiara-mutiaranya dari ayat-ayat Al-Qur'an, baru kemudian dari hadis-hadis yang sahih, dan kemudian dari asar-asar rahimahullahu ta'ala. Maka masih kita membawa ayat-ayat Allah SWT, sekarang sampai pada ayat yang keempat, yaitu ayat Allah SWT, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jelas ayat ini sangat berkait dengan masalah muraqabah. Kalau saja setiap muslim selalu mengingat di benaknya ayat Allah inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi kamu, niscaya dia akan merasa selalu diawasi dan dia enggak akan berani melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah atau mengucapkan ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu berhati-hati dalam hidupnya agar jangan sampai membuat Allah murka, tapi sebaliknya membuat Allah ridha. Demikianlah orang-orang yang memiliki muraqabah pada dirinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalimat inna rabbaka labil mirsad dalam surat Al-Fajr ayat 14 adalah setelah Allah SWT berbicara tentang para taghut. Para tawaghit, dan taghut yang kita maksud adalah orang-orang yang sombong dan melampaui batas. Allah katakan tentang kaum 'Ad, iramadzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alayhim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Berarti kalimat inna rabbaka labil mirsad, setelah Allah menyebutkan tiga taghut yang besar, kaum-kaum yang sombong, yaitu pertama kaum 'Ad yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iram dzatil 'imad. Iram dzatil 'imad atau dzatil 'imad adalah mereka-mereka kaum 'Ad yang memiliki rumah-rumah yang kokoh, yang dibangun dengan pilar-pilar yang kokoh, mengukir batu-batu gunung sebagai rumahnya. Kemudian mereka sombong dan merasa dirinya paling kuat, sampai-sampai mereka menyatakan man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab sebagaimana disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-15. Allah berfirman, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka adalah lebih kuat dari mereka? Ikhwani fi din, a'azzakum, perhatikan siap konteks ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak berkata bukankah Allah lebih kuat dari mereka? Tidak hanya berkata begitu, tetapi menyatakan yang menciptakan mereka dengan kalimat alladhi khalaqahum. Alam awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum. Tidakkah mereka melihat Allah yang menciptakan mereka justru lebih kuat dari mereka. Artinya mereka sekuat-kuatnya mereka makhlukun yukhlaq. Makhlukun yukhlaq. Dia adalah makhluk yang diciptakan. Bukankah penciptanya lebih kuat? Artinya di sini barakallahu fikum asyara ila dalil aqli. Diisyaratkan kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah kepada dalil aqli. Berfikirlah kamu. Kamu merasa kuat, hebat, kokoh, Masya Allah. Apakah kamu tidak berpikir bahwa yang menciptakan pasti lebih kuat? Secara logika, secara akal, yang menciptakan orang kuat tadi jelas lebih kuat. Karena dialah Maha Pencipta yang menciptakan kaum seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan Allah juga yang menciptakan segala sesuatu yang lebih besar lagi. Bahkan Allah yang khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukankah penciptaan langit itu asyaddu khalqan? Maka Allah katakan pada mereka, antum asyaddu khalqan amis sama? Apakah kalian yang lebih hebat penciptaannya awis sama banaha, atau langit yang Allah bangun? Ikhwani fillah a'azzakumullah, tentunya akal sehat akan berkata bahwa kita enggak ada apa-apanya dibanding dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lebih besar, lebih kuat, lebih dahsyat. Ikhwani fillah a'azzakumullah, mereka ini yang dikatakan Dzatul Imad, yang bisa memiliki pilar-pilar yang kokoh, rumah-rumah yang kokoh, yang diukir dari batu-batu gunung, ini juga dalam keadaan mereka melupakan Allah SWT yang lebih kuat dari mereka. Dan Allah katakan, wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka terhadap ayat-ayat kami menentang, kata Allah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah mengirimkan azab pada mereka dalam bentuk angin yang membawa batu-batuan, kerikil-kerikil, dan segala macam yang dilewatinya terhempas dengan angin tersebut. Dari jauh kelihatan hitam seperti awan. Maka mereka berkata, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna. Allah ceritakan dalam surat Al-Ahqaf, Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihim, ketika terlihat seperti awan mendekati lembah mereka, qalu, mereka berkata, hadha 'aridun mumtiruna, ini adalah awan yang akan berikan hujan pada kami. Kata Allah, bal huwa masta'jaltum bihi. Bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Kata Allah, bahkan itu adalah azab yang kalian tantang-tantang, yang kalian menantang nabinya. Mana azab yang kalian ancamkan? Silakan turunkan pada kami azab, kata mereka kepada nabinya. Maka Allah katakan, bal huwa masta'jaltum bih, bahkan dia, bal yusta'jaltum bih, itu adalah yang kalian terburu-buru ingin didatangkan. Rihun fiha azabun alim, itu adalah angin yang di dalamnya ada azab yang besar, azab yang pedih, yang menyakitkan. Tudammiru kulla syai', yang akan membinasakan segala sesuatu. Bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, sehingga tidak terlihat lagi kecuali sisa-sisa rumah mereka. Rumah yang kokoh, tidak bermanfaat. Angin selama tujuh malam, selama tujuh malam delapan hari, terus menerus dalam keadaan dingin, menghancurkan. Maka mereka mati di rumah-rumah mereka. Rumahnya tidak melindungi sama sekali. Demikian pula yang kedua disebutkan, wasamud. Wasamud alladzina jabu sakhra bilwad. Dan kaum Samud yang membawa atau menurunkan batu-batu dari gunung. Ini juga terkenal kekuatan-kekuatan mereka. Tetapi lihat menentang nabinya. Mengatakan kepada nabinya, kunta fina marjuan qabla hadha, dulu engkau ini kami harapkan. Maknanya kalau sekarang kami tidak lagi mengharapkan. Bahkan kemudian dikatakan dengan cercaan-cercaan. Ikhwani filina azakumullah, maka Allah jawab, kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidaklah setiap nabi didatangkan pada satu kaum kecuali kaum-kaum penentangnya akan berkata sahirun au majnun. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Allah tentang kaum yang kedua, kaum yang sombong, para tagut? Kata Allah, faqala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Allah menceritakan jawaban nabinya. Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam. Silakan bersenang-senang kalian 3 hari. Setelah itu akan turun azab. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Itu janji Allah yang tidak akan didustakan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, setelah 3 hari semua mereka binasa, fa asbahu ka hasyimin muhtadhir. Jadilah mereka seperti pohon-pohon yang sudah layu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum 'ad tadi seperti pokok-pokok pohon kurma yang bergelimpangan, atau disebutkan seperti pohon yang tumbang. Sedangkan kaum Samud seperti pohon yang layu, seperti hasyimil muhtadhar ay mithla sya'afin nakhl, ini seperti dedaunan, daun-daun pokok kurma yang karena lama dia jatuh sudah mengering, sudah menguning, sudah hancur. Seperti itu mereka. Yang ketiga Fir'aun juga na'udzubillah tagut dan bala tentaranya yang menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang paling tinggi, dengan kesombongannya dan menantang Musa, mana Tuhan yang kamu anggap, mana? Wahai Haman ibnili sarha, wahai Haman bangunlah bukit tertinggi atau bangunan yang tinggi, menara yang sangat tinggi, la'alli ablughul asbab, agar aku bisa mencapai pintu langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku mau lihat Tuhannya Musa, aku kira dia berdusta, kata Fir'aun. Sombongnya gak kepala, kurang ajar kepada nabinya, menantang nabinya. Maka ayat berikutnya setelah Allah ceritakan kaum 'Ad, setelah Allah ceritakan kaum Samud, setelah Allah ceritakan Fir'aun dan bala tentaranya, Allah menyatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi. Jangan lupa itu. Ikhwani fi din a'azzakumullah, jangan sombong. Jangan merasa besar. Jangan merasa kuat. Jangan merasa hebat. Bangsa yang kokoh kuat, yang terkenal kekuatannya seperti kaum Samud dan kaum 'Ad, Allah hancurkan. Fal tara lahum min baqiyah, kata Allah, apakah kau lihat sisa dari mereka? Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di dalam lautan. Bukankah itu semua balasan bagi mereka, para mutakabbirin, orang-orang yang sombong, menantang Allah dan Rasulnya? Ingat inna rabbaka labil mirsad. Setelah ceritakan tentang kaum 'Ad, tentang kaum Samud dan tentang Fir'aun, kemudian Allah katakan di ayat berikutnya inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu selalu mengawasi. Setelah Allah katakan irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa Samud alladziina jabu as-sakhra bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Dan mereka-mereka ini aktsaru fiha al-fasad, banyak merusak di muka bumi. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, maka Allah tuangkan pada mereka tuangan azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi. Jangan dikira Allah tidak tahu ketika kalian membangkang. Jangan dikira Allah tidak tahu ketika kalian menentang Allah dan Rasulnya. Jangan dikira Allah tidak tahu kalau kalian semua menentang Quran, menentang Sunnah. Allah tahu. Wahai para mutakabbir. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang muslim adalah orang-orang yang kenal Allah. Mengenali Allah dengan sifat-sifatnya. Bahwa Allah maha melihat, maha mendengar, maha memperhatikan. Tetapi mereka orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Padahal Allah selalu mengawasi gerak-gerik mereka, selalu mengawasi ucapan-ucapan kufur mereka, selalu mendengar ucapan-ucapan zulm mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, terhadap agama Allah, cercaan-cercaan mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Bukan Allah tidak tahu, tetapi ada waktunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki akan menurunkan azab, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghindarkan azab ini dari negeri kita kaum muslimin, dari negeri yang mayoritasnya muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan bencana COVID-19 ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan dan ketenteraman pada negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.